Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kita akan membaca hadis di bab tentang al-hawalah atau tentang ihalah, memindahkan hak utang kepada orang lain yang memiliki utang kepada kita. Ceritanya begini. Ada ABC. ABC sesuai dengan urutannya. C utang kepada B. B punya utang kepada si A. Kemudian ketika A ini nagih kepada B, B minta silahkan tagih ke C karena C juga punya utang kepada saya dengan nilai yang sama. Maka pengalian utang seperti ini disebut dengan hawalah. Pengalian utang seperti ini disebut dengan hawalah. Dan hawalah terjadi utang bertumpuk itu memang atas dasar kebutuhan, bukan dibuat-buat. Berbeda dengan suftajah. Ada suftajah. Suftajah itu dibuat-buat. Ada hawalah, ada suftajah. Kalau hawalah ceritanya tadi, C utang ke B, B utang ke A, karena memang masing-masing butuh. Kemudian ketika A nagih kepada si B, B minta silakan A nagih langsung ke C, karena C punya utang ke saya dengan nilai yang sama sebagaimana utang saya kepada kamu. Kemudian ada suftajah. Suftajah bentuknya seperti ini. Si A mau melakukan safar ke Surabaya. Perjalanan darat menggunakan onta. Onta Jawa ya. Kemudian si A berpikir, kalau saya harus membawa uang 100 juta, ini akan berbahaya di jalan. 100 juta dolar. Akan sangat berbahaya di jalan. Akhirnya dia cari siapa orang yang punya keluarga di Surabaya. Ketemulah si B. B punya keluarga di Surabaya, kaya. Dan sanggup menyediakan 100 juta dolar. Kemudian A bilang kepada si B, kalau begitu begini saja. Uang 100 juta ini saya serahkan ke kamu dan tolong saya diberi surat pernyataan nanti akan saya bawa ke keluargamu di Surabaya, kemudian saya tagih senilai 100 juta. Akad seperti ini namanya suftajah. Dan ini berbeda dengan hawalah. Kalau hawalah sudah punya akad utang dulu, kemudian dialihkan pemindahan haknya. Kalau suftajah, pada asalnya tidak ada akad utang piutang. Namun secara sengaja orang menaruh duit di tempatnya si A atau si B, kemudian nanti ditagih di keluarganya si B di kota tujuan. Saya punya, atau di antara kita ada yang punya duit. Kemudian saya taruh bank. Saya punya duit, saya taruh bank. Dengan akad wadiah murni. Akad wadiah murni menurut bank, meskipun itu yang benar adalah akadnya utang piutang. Lalu oleh pihak bank, duit itu tidak berkembang dan tidak berkurang, tidak dikasih bunga, dan tidak dipotong biaya administrasi. Tapi saya punya kemudahan, dimanapun saya berada, saya bisa mengambil duit ini di semua ATM yang punya logo bank itu, tanpa biaya administrasi sebesar pun. Maka saya bisa ke Surabaya, saya bisa ke kota-kota yang lain, selama ada logo bank itu saya bisa tarik uang itu. Tayyib. Orang berpikir ketika kita nabung di bank umumnya ada biaya administrasi. Tapi di sini dinolkan administrasinya. Tapi kita mendapatkan kemudahan bisa menarik uang itu dimanapun kita berada di ATM. Apakah ini termasuk fasilitas riba? Sehingga kita mendapatkan keuntungan dari transaksi utang yang kita lakukan dengan bank syariah tersebut. Baik, pada prakteknya, yang dilakukan antara kita dengan bank ini adalah praktek hawalah ataukah suftaja. Yang mana? Suftaja. Kita melakukan suftaja. Dan dalam suftaja itu dilakukan akad utang piutang. Dan ada pengalian utang sehingga kita mendapatkan manfaat dari proses pengalian itu. Namun manfaat ini tidak terhitung sebagai manfaat ribawi karena manfaat ini bukan manfaat nominal atau manfaat keuntungan tambahan dari utang yang kita berikan. Karena sebatas manfaat dari transaksi utang piutang itu bukan riba. Sebagaimana kata Ibnu Hazm, tidak semua manfaat dari akad utang piutang terhitung riba. Manfaat yang itu memberikan atau manfaat yang bentuknya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak bukan termasuk riba. Sebagai contoh, utang itu sendiri, orang yang memberi utang bisa mendapatkan manfaat. Saya ngasih utang ke Pak Tri senilai misalnya 100 juta. 100 juta begitu ya. Apakah saya mendapatkan manfaat? Apakah saya mendapatkan manfaat? Saya dapat manfaat dalam bentuk apa? Uangnya aman. Sehingga andekan ketika saya ngasih utang ke Pak Tri 100 juta, kemudian terjadi kekacauan di negara ini atau terjadi musibah dan bencana sehingga banyak orang yang hartanya hilang. Dan saya dan Pak Tri masih hidup. Apakah saya boleh menagih ke beliau? Boleh. Kenapa? Karena akadnya utang. Sehingga uang yang saya berikan kepada beliau statusnya aman, saya mendapatkan manfaat. Apakah manfaat ini termasuk riba? Jawabannya tidak. Karena manfaat seperti ini manfaat yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari transaksi utang piutang. Baik. Maka kaidahnya tidak semua manfaat dalam transaksi utang piutang terhitung sebagai manfaat yang riba, kecuali jika manfaat itu adalah tambahan yang hanya dimiliki sepihak oleh pihak yang memberi utang. Kemudian kita akan membahas tentang hawalah. Ada tiga istilah atau tiga pelaku dalam akad hawalah. Siapa saja tiga pelaku itu? Yang pertama adalah muhil. Yang kedua muhal. Yang ketiga muhal alaih. Muhal alaih. Satu apa tadi? Dua. Tiga. Baik. ABC. C punya utang ke B 100 juta. B punya utang ke A 100 juta. Sudah? 100 juta Zimbabwe. Hah? 1000 rupiah ya. Kemudian A nagih ke B, oleh B diminta nagih ke C. Karena C juga punya utang ke saya dengan nilai yang sama. Maka status B ini namanya muhil, status A namanya muhal, status C namanya muhal alai. B namanya apa tadi? Muhil, yang mengalihkan. A yang dialihkan namanya muhal, C yang mendapatkan pengalihan namanya muhal alai. Sehingga nanti B bebas tanggung jawab karena kewajiban dia untuk bayar utang ke A sudah ditanggung oleh C yang dia memiliki nilai utang yang sama. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis nomor berapa? 286. Al-hadithu sadisu wassamanuna ba'dal mi'atain. Hadis 286. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani dhulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penundaan pembayaran utang penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang kaya, oleh si ghani, zulmun, adalah kezaliman. Makanya ketika orang punya utang dan tidak segera dibayarkan, padahal si pemberi piutang sudah menagih, tapi sengaja ditunda-tunda, ini termasuk tindakan kezaliman. Memberi utang sedekah. Ketika kita nagih utang, ternyata yang bersangkutan tidak bisa atau tidak mau segera bayar, padahal dia mampu, maka kita dizalimi. Sehingga nanti ketika itu tidak selesai di dunia dan kita tidak terima, maka pahala yang dia miliki bisa ditransfer ke kita, dan dosa yang kita punya bisa ditransfer kepada orang yang menzalimi. Statusnya jadi kezaliman. Tapi kalau orang yang ditagih itu tidak mampu, jika orang yang ditagih tidak mampu, maka kewajiban kita adalah memberi waktu tunda. Kewajiban kita memberi waktu tunda. Boleh enggak menagih? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan haram menagih. Kita ngasih utang kepada orang yang enggak mampu, nagih itu hukumnya haram. Sehingga kalau kita tetap maksa nagih kepada orang yang enggak mampu, maka kita yang dolim. Karena dia enggak mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala membela haknya. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Jika dia dalam kondisi kesulitan, maka silakan diberi waktu tunda sampai memudahkan baginya. Allah perintahkan kasih waktu tunda. Tapi kita menagih, maka yang kita lakukan perbuatan dosa dalam bentuk menzalimi orang yang kita tagih. Sehingga menagih utang ada dua hukum. Jika yang ditagih orangnya mampu dan dia tidak mau membayar, maka yang ditagih zalim. Tapi jika yang ditagih orang yang tidak mampu sehingga dia enggak mampu membayar, maka yang menagih zalim. Kemudian karena orang ini zalim, maka dia berhak untuk dibalas kezalimannya. Bagaimana cara membalas kezaliman orang yang zalim? Membalas kezaliman orang yang zalim hanya boleh dengan yang setimpal. Tidak boleh melebihi dari batas kezalimannya. Caranya gimana? Laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena itu disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah." Layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Penundaan utang, penundaan pembayaran utang yang diberikan kepada orang yang dilakukan oleh orang yang mampu, itu menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan hukuman untuknya. Yang dimaksud menghalalkan kehormatan dan hukuman adalah dia boleh dituntut di pemerintah, pihak yang berwenang. Sehingga kita bisa datang kepada pemerintah melaporkan orang ini. Nah, wa idza udbi'a ahadukum 'ala mali'in, apabila kalian diminta untuk menagih kepada al-mali, siapa itu mali? Mali'un secara bahasa artinya adalah al-ghaniyul muqtadir al-wafa. Mali'un artinya adalah orang yang penuh. Penuh artinya dia punya kemampuan secara bahasa. Dan pengertiannya adalah al-mali'u bimalihi wa badanihi wa qawlihi. Dia adalah orang yang mampu, punya kemampuan dari sisi hartanya, kemudian fisiknya juga sehat, bukan orang yang sakit-sakitan. Dan yang ketiga, dia orang yang bisa dipegang ucapannya. Kenapa di situ harus ada syarat fisik agar dia bisa dihadirkan ke majelis hakim? Karena orang yang sakit tidak bisa dihadirkan di majelis hakim. Sehingga pada saat dia disidang, ketika ditagih, dia bisa dihadirkan. Tayyib. Falyadba, siapa yang dialihkan utangnya kepada si malik, maka hendaknya falyadba, maka hendaknya dia ikuti. Maksudnya adalah falyahtal, maka hendaknya dia terima hilah itu. Di sini ada lamul amr, lam perintah. Dan hukum asal perintah dalam syariat adalah wajib. Karena itu di sini ada perintah dari Nabi SAW, siapa yang dialihkan utangnya, maka diperintahkan untuk mengikuti pengalihan itu. Tayyib. Kemudian selanjutnya, ulama berbeda pendapat, apakah menerima pengalihan utang itu sifatnya wajib ataukah anjuran? Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Karena di situ ada perintah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan falyatba. Siapa yang dialihkan utangnya maka dia harus menerima pengalihan utang. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, pendapat Zahiriyah, dan pendapat Abu Tsaur. Mereka mengatakan hukum asal perintah di sini adalah wajib. Sehingga setuju enggak setuju, dia harus setuju. Ketika si A nagih kepada si B, lalu oleh B diminta silakan tagih saja ke C. Maka baik A setuju maupun tidak setuju, wajib setuju. Kenapa harus setuju? Karena ada perintah dari Nabi SAW, siapa yang dialihkan utangnya, maka hendaknya dia mengikuti pengalihan itu. Dan ini adalah pendapat siapa tadi? Imam Ahmad, Zahiriyah, Abu Tsaur, dan Ibnu Jarir At-Tabari. Hanya saja mereka memberikan syarat bahwa perintah menerima pengalihan utang ini wajib dengan syarat yang pertama, muhal alai, status muhal alai adalah orang yang mampu. Sehingga kalau muhal alai orang yang miskin, maka si A boleh tidak menerima. Kenapa? Karena nanti dia gagal dapat duit. Yang kedua, muhal alaih, orang yang omongannya bisa dipegang. Bukan welut. Kalau muhal alaih adalah orang yang omongannya tidak bisa dipegang. Dan dia kalau bicara, berjanji suka mengingkari. Maka posisi muhal boleh menolak. Wah, muhal alaih memang hobi utang, di mana-mana dia berutang. Dan banyak korbannya ketika ditagih selalu ganti nomor HP. Kalau enggak ganti alamat, sering beralih ke satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya menyulitkan orang yang nagih utang. Maka muhal boleh menolak. Karena dia tidak termasuk mali. Bukan termasuk orang yang mali. Makanya kata Zahiri ya, jika muhal alai adalah orang yang ghairu maliin, orang yang tidak mali, maka hawalah fasidah, hawalahnya batal dan tidak sah. Meskipun hukumnya apa? Wajib. Jika yang dialihkan atau sasaran pengalihan utang adalah orang yang mampu. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa menerima pengalihan utang di sini tidak wajib. Kita boleh menerima dan boleh menolak. Menerima silahkan, menolak juga silahkan. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sehingga kalau misalnya si A ini dialihkan oleh si B, tolong tagih saja ke si A. Boleh enggak mau? Oh enggak bisa. Saya nagihnya ke kamu, karena kamu yang punya utang ke saya. Nah urusan si, apakah dia mau bayar utang ke kamu, itu urusan kamu dengan si. Tapi aku wahai B, hanya akan menagih ke kamu, karena kamu yang punya utang ke saya. Menurut Abu Hanifah ini boleh. Sehingga perintah ini tidak wajib. Karena itu kalau misalnya si muhal tidak ridho, maka hawalah boleh tidak dilakukan. Sehingga hawalah itu harus terjadi atas kerelaan. Dan Abu Hanifah beralasan, karena hawalah itu pada akhirnya adalah akad mu'awadot. Akad mu'awadot. Apa itu akad mu'awadot? Akad yang tujuannya tukar-menukar antara satu benda dengan benda yang lain dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Baik. Maka di situ terjadi hawalah atau terjadi mu'awadot. yaitu B menukarkan utangnya ke A kepada piutangnya dari C. Paham di sini? Bulat-bulat dikit enggak apa ya? Tapi yang penting kita paham. Jadi 100 juta Zimbabwe yang diutang oleh B dari A ditukar dengan 100 juta Zimbabwe yang menjadi piutang B dari C. Sehingga terjadi tukar menukar. Namanya mu'awadat. Ada iwad, ada mu'awad. Nah, transaksi seperti ini hukumnya diperbolehkan. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan dia punya hak untuk menolak, artinya perintah ini tidak wajib, tapi sifatnya adalah perintah anjuran, sehingga pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian ulama juga berbeda pendapat, jika si muhal sudah menagih kepada muhal alaih dan ternyata tagihannya gagal. Ternyata tagihannya gagal. Bolehkah dia kembali kepada muhil? Mohon. Jika ketika A nagih ke C gagal, dia tidak mendapatkan 100 juta Zimbabwe. Tidak mendapatkan itu, terus dialihkan ke atau dia enggak bisa menerima itu, maka bolehkah dia nagih kepada si B? Ulama khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah hukumnya diperbolehkan. Karena jika ketika dia dialihkan saja tergantung pada kerelaannya, mau boleh, tidak mau juga boleh. Apalagi ketika dia sudah mau, tapi ternyata gagal nagih, kemudian dia mengalihkan haknya kepada si B, kepada muhil, hukumnya juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang perlu diperhatikan, karena di sini terjadi akad mu'awadah, pertukaran antara utang dan piutang, maka nilainya harus sama. Nilainya harus. Jika nilainya berbeda, maka terjadi riba. Jika nilainya berbeda, maka terjadi riba. Karena itu tidak boleh melakukan transaksi jualan bond. Ya. Jualan bond. Kuitansi bond yang dijual di masyarakat ini banyak. Saya memasukkan barang ke pabrik A. Setelah dinilai, kemudian dikeluarkan kuitansi tagihan yang harus dibayarkan pabrik A kepada saya senilai 100 juta. Kemudian bond itu saya pegang. Sementara saya butuh uang tunai untuk bisa kulaan barang lagi. Sehingga bisa selalu continue supply ke perusahaan A. Maka bond ini saya jual ke si B dengan harga 90 juta. Dengan harga 90 juta dikasih oleh si B tunai 90 juta. Dan nanti si B silakan nagih ke tempatnya si A pada tanggal yang ditetapkan, dan saya menggunakan uang 90 juta tadi untuk kulaan. Terus disuplai lagi ke situ. Dan seterusnya. Sudah? Transaksi seperti ini hukumnya apa? Riba. Riba apa namanya? Riba apa? Riba dain. Itu adalah riba dain. Betul terjadi hawalah, namun hawalahnya nilainya berbeda. Saya mendapatkan 90 juta, tapi orang ini nanti ketika nagih bisa mendapatkan 100 juta. Selisih 10 juta di situ adalah hukumnya riba, dan itu termasuk riba jahiliyah. Baik, dan pada asalnya model transaksi seperti ini, sebenarnya kita memodali pabrik. Pabrik itu dapat bahan, enggak harus bayar. Kemudian dikelola, terus dijual. Nah, meskipun pabrik ini juga ketika jual, enggak langsung dibayar. Punya kasbon juga. Nanti dibayar bulan depan. Makanya sebenarnya dagang itu nunggu konsumen bayar ya. penjual atau pabrik naruh di penjual, di distributor. Distributor enggak langsung bayar. Terus distributor menyebar ke seluruh subagen. Subagen juga enggak langsung bayar. Sampai ketika tiba di konsumen, konsumen bayar, baru kita bisa mendapatkan uang. Masya Allah ya. Seperti itu bagaimana cara Allah membagi rizki. Tayyib. Dan hadirin yang berkat Allah subhanahu wa ta'ala, model transaksi seperti ini, andaikan tidak ada kelebihan, tidak ada riba, hukumnya diperbolehkan. Dan kita sering menjumpai hal seperti ini di daerah-daerah pesisir ya. Transaksi yang terjadi antara nelayan, kemudian tengkulak, kemudian penjual pertama, terus baru ke pabrik, pabrik ke agen. Itu berapa orang itu? Runtuh terus begitu. Nah biasanya sing paling soro ya, orang yang paling kena batunya adalah di posisi tengkulak. Karena nelayan ini gak mau tahu, pokoknya duitnya harus ada. Kalau enggak, dia enggak mau ngelepas ikannya. Nah, tengkulak itu mainnya kayak tadi, jual bon. Bon dijual, nanti dapat duit dengan selisih, ada dengan harga yang lebih murah, yang penting dia bisa mendapatkan uang lebih cepat. Tayyib. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita ambil dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis mengenai hawalah. Tayyib, ini dulu ya. Mungkin kita sisa waktunya bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Aminul Bait atas penyampaian yang telah disampaikan kepada kita. Ini sekali lagi menegaskan Ustaz, masalah hawalah ini berarti memang dasarnya harus ada hutang di antara kedua pihak itu Ustaz ya. Di antara pihak-pihak itu ya, ketiga ya. Pihak itu ya. Harus ada utang di antara kita dulu baru bisa melakukan hawalah. Jadi enggak mungkin misalkan saya punya utang kepada Pak Tri misalkan. Pak Tri punya utang ke saya, tiba-tiba saya minta dialihkan ke teman yang lain dengan dasar Pak Tri tidak ada hutang piutang, itu enggak bisa ya Ustaz ya. Gitu kan? Jadi misalkan Pak Tri ada utang ke saya. Saya nagih ke Pak Tri. Tiba-tiba Pak Tri kemudian mengalihkan ke teman yang lain tanpa ada dasar hutang juga, itu enggak bisa kan menegah. Baik, apakah itu bisa selama yang ditagih ini bersedia, enggak jadi masalah. Ya, misalnya ada seorang anak utang ke kita. Terus anak ini ketika ditagih dia ngilang, akhirnya kita nagih orang tuanya. Ini bukan hawalah ya, tapi ini diperbolehkan. Seperti ini bukan hawalah, tapi kita nagih kepada domin. Status orang tua ini sebagai apa? Domin. Dan domin harus menanggung semua resiko yang ada. Terkait dengan hadis itu yang dimaksud wajib menerima hawalah itu yang mazhab Malikiyah itu berarti harus ada dasar utang piutang kan? Jika akadnya hawalah. Jika akadnya hawalah. Jika akadnya hawalah. Berarti misalnya Pak Tri atau punya piutang di Pak Gun. Punya utang di Pak Gun. Sehingga ketika saya nagih ke Pak Tri, dialihkan tagih saja Pak Gun. Itu boleh. Baik. Kelihatannya memang masih pada remang-remang ini Ustaz. Pada bingung kelihatannya Ustaz. Harus disebut nama baru mungkin ngerti terhadap ilustrasinya tadi. Baik. Baik Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada para pendengar Radio Muslim yang mendengarkan siaran kajian kita, mungkin bisa bertanya melalui SMS ataupun WA ke nomor 0823 27275333. Baik, kepada peserta kajian mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pertanyaan saya, tetangga saya itu pedagang nasi, kemudian dia pinjam modal kepada tetangganya. Tetangga pinjam ke tetangga. Tetangga saya pinjam tetangga saya juga. Oh gitu. Ya. Terus yang minjami uang itu kalau beli nasi di situ sering dikasih tambahan porsinya lebih banyak. Baik nasi, sayur atau lauknya. Dan kadang-kadang kalau pulang dari dagang, karena di pasar sering bawakan oleh-oleh diberikan pada yang menjantu. Dan walaupun ditolak, tetap dikasihkan langsung tinggal pergi. Hukumnya bagaimana Ustaz? Masih. Baik. Jadi oleh-oleh ini dan tambahan nasi ini riba semua. Maka harus ditotal nilainya berapa, kemudian nanti diganti di belakang. Ada orang ngutangi penjual nasi, kemudian penjual nasi ini sering ngasih hadiah. Kita kalau beli nasi di situ sering dikasih tambahan. Ya boleh kita terima dengan syarat dihitung tambahannya berapa. Kemudian nanti ditotal di belakang, terus kita kembalikan. Sehingga pada saat dia bayar, terus kita kembalikan. Kalau seperti itu boleh. Kalau yang dagang nolak juga, kita tolak juga, ya. Sehingga nanti ditolak kembalikan, kita tolak. Jadi kita saling menolak, ya. Saya karyawan dealer bagian bengkel. Tugas menerima customer untuk servis dan body repair. Pendapatan saya dari gaji plus insentif. Sedang pemasukan atau income bengkel dealer 90% dari asuransi. Karena 90% customer ikut asuransi. Bagaimana status pendapatan saya? Apakah perlu pindah ke bagian yang tidak ada kaitan dengan riba atau harus resign? Bagian SA bengkel. Service advisor. Dia bagian apa kalau service advisor? Front office. Mandornya para mekanik, supervisor. Jadi tugas dia apa? Mengenali cacatnya apa saja, menerima keluhan, ya. Menerima keluhan terus mengantarkan ke eksekutor, para mekanik. Udah sampai di situ saja. Baik, terus bengkel dibayar. Nanti tagihannya minta ke asuransi. Baik, intinya gini ya. Siapa yang core bisnisnya jasa, orang yang core bisnisnya jasa, maka dia berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan jasa yang dia lakukan selama, satu, jasa itu jasa yang halal. Seperti bengkel itu jelas jasa yang halal. Ya. Kalau jasanya haram, misalnya menjadi penari itu jasa haram, maka jelas tidak boleh. Yang kedua, tidak ada tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Benerin mobil, ada enggak unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan? Enggak ada. Jadi security itu jasa halal. Tapi kalau dia dipakai untuk mengamankan diskotik, berarti ada ta'awun dalam maksiat. Baik, sehingga dalam hal ini, selama dua ini terpenuhi, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Nah, terserah si pihak customer ini, apakah mau gaji, mau ngupah pakai duit pribadi, ataukah dia minta kepada orang lain, yaitu lembaga asuransi, itu bukan urusan kita. Pokoknya kita sudah bekerja, ngasih jasa, berarti saya berhak minta upah. Terus Bapak ngasih upah dari mana duitnya? Ya terserah Bapak. Yang penting jangan maling. Sehingga ketika dia mendapatkan uang dari lembaga asuransi, itu urusan dia dengan asuransi. Karena itu, insya Allah penghasilan bengkel ini halal. Tapi kita tidak boleh membantu memudahkan dia untuk mengajukan klaim asuransi. Sebagaimana seorang developer tidak boleh membantu tanda tangan agar customer atau nasabah bisa mendapatkan utang dari bank. Kalau rumahnya laku, dibeli orang, terus dia bayar pakai utang bank, terserah dia. Tapi dia enggak boleh membantu ikut bertanda tangan jadi saksi dalam transaksi KPR yang dilakukan dengan bank. Karena kalau seperti ini berarti dia terlibat dalam transaksi riba. Wallahu a'lam. Apakah boleh membeli barang di Lazada dan sejenisnya, di mana sistemnya uang tidak akan diberikan kepada penjual sebelum barang sampai kepada konsumen? Marketplace itu tidak jauh beda dengan pasar pada umumnya. Ada banyak penjual, ada banyak barang, dan orang suka jalan-jalan di pasar. Kita kadang ketika nganggur, buka marketplace, buka-buka Lapak, atau Shopee, atau Lazada, OLX, cuman lihat-lihat barang saja, ya. Banding-bandingkan barang kita dengan barang mereka. Padahal nggak ingin belanja. Sehingga secara fungsi ini sama seperti pasar. Kemudian ketika di situ ada sistem escrow, penjaminan, di mana posisi uang yang dibayarkan konsumen tidak langsung diterima oleh pembeli, tapi ditampung terlebih dahulu sampai barang tiba dengan selamat di tempatnya pembeli. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya, enggak ada masalah di sini. Ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Haknya pemilik sistem untuk membuat aturan. Sehingga siapa yang jualan di sini berarti dia harus mengikuti aturan pemilik pasar. Misalnya ya, saya punya sebuah pasar. Saya persyaratkan siapapun yang mau masuk pasar wudu dulu sholat duha. Baru silahkan masuk pasar. Kemudian ada yang orang mau masuk enggak sholat dulu, kita larang, Bapak sholat dulu baru boleh masuk. Terserah, boleh. Karena kita yang punya pasar, silahkan. Demikian pula ketika kita punya aturan, nanti semua pembayarannya jadi satu. Pokoknya belanja, silahkan belanja. Begitu belanja, taruh saja di situ. Nanti akan ada petugas yang mengantarkan barang. Kemudian pembayarannya di satu konter, titik belakang sana. Ini juga diperbolehkan, tidak masalah. Ini pernah saya jumpai di Medan. Jadi ada food court, ya. Banyak sekali warung-warung, ya. Banyak warung-warung. Tapi mereka sistem pembayarannya terpadu. Silakan pesan-pesan, ya, pesan. Selesai makan, nanti keluar billing. Kemudian bayarnya bukan ke warungnya, tapi bayarnya ada di kasir terpadu. Kita store billing itu, kemudian kita bayar. Padahal pemiliknya warung ini beda-beda. Pemilik warung ini beda-beda. Sehingga gak jadi masalah, seperti ini boleh sesuai dengan sistem yang mereka buat, gitu ya. Sesuai dengan sistem yang mereka buat. Nah, selanjutnya, kalau duit ini dimanfaatkan oleh pihak marketplace gimana? Itu bukan urusan kita. Itu kesalahan dia. Karena hakikatnya duit ini adalah uang titipan. Karena dia uang titipan, maka harus diserahkan kepada yang nitip sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan tidak boleh ditunda. Dan selama duit itu berada di kantongnya, tidak boleh dimanfaatkan. Itu hukum asalnya. Itu hukum asalnya. Terus fungsi adanya rekening seperti ini, tujuannya apa? Ya untuk mengamankan pasar. Coba kalau kita punya pasar, di situ banyak penipunya, banyak malingnya. Kita pasti akan sering lor hati, kan, ya? Sering menerima komplain, ada konsumen komplain, 1, 2, 3, saya ditipu ini, saya ditipu ini. Akhirnya pasar itu bubar. Nanti gak ada konsumen yang mau ke situ. Dulu termasuk di antara kelemahan bisnis online adalah dalam masalah ini. Ketika belum ada sistem escrow seperti ini, kelemahan terbesar bisnis online adalah masalah penipuan, ketidakjujuran. Sehingga pada saat belanja, ternyata kita sudah transfer, barang gak dikirim. Atau yang dikirim tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Sehingga kita ditipu, kita gak bisa komplain apapun. Orangnya sudah lari. Dan setahu saya, bursa muslim yang dibuat oleh KPMI, itu dari awal menerapkan sistem escrow ini. Tapi karena mesinnya rusak, SDM-nya kurang, akhirnya gagal tumbuh, ya. Terus hancur. Nah, sekarang mau dibangun lagi, diterbitkan lagi, masih dalam proses, tapi kurang suntikan modal. Bagaimana kasusnya di negara kita, di mana orang utang dianggap masalah perdata? Di mana yang berutang cukup membuat pernyataan masalah dianggap selesai. Betul, ini masalah perdata, tapi dia bisa diajukan. Ya. Perdata itu bisa diseret ke pengadilan jika ada pengaduan dari pihak yang lain. Bagaimana hukumnya? Karena utang itu bukan tindak kriminal, maka dia tidak masuk masalah pidana. Tapi masuk masalah perdata. Tapi bisakah dia dijadikan sebagai kriminal Kalau dalam Islam bisa. Ketika terbukti dia tidak mau membayar, maka pada saat itu bisa dijadikan sebagai pidana, sebagai dalil, sebagaimana hadis tadi. Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uhubata. Wa uhubata. Orang yang mampu tapi dia secara sengaja menunda pembayaran utang, maka halal kehormatannya dan halal untuk dihukum. Berarti yang awalnya perdata bisa menjadi pidana. Dulu ada banyak sahabat yang punya utang dan diselesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal pernah jatuh pailit sampai beliau enggak punya apapun. Akhirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diumumkan kepada sahabat yang lain, tasaddaqu anhu. Silakan sedekah untuk Mu'adz. Akhirnya mereka bersedekah untuk Mu'adz. Setelah disedekahi, beliau minta kepada yang nagih utang, silakan diambil apa yang kalian jumpai. Mereka ngambili barang-barang yang dimiliki oleh Mu'adz, yang ada di dekat Mu'adz. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, kalian hanya mendapatkan ini dan tidak boleh meminta yang lain. Diadili oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang pernah terjadi pada Abdullah bin Zubair ketika menanggung utang Zubair ibnul Awam. Demikian pula yang terjadi pada Jabir bin Abdullah ketika menanggung utang ayahnya, yaitu Abdullah yang meninggal ketika perang Uhud. Kemudian juga yang pernah terjadi di zaman Umar. Dan itu yang menjadi pemicu kenapa Umar menetapkan adanya kalender Hijriah. Ada orang datang kepada Umar dengan membawa sok. Sok kun itu kertas bukti utang. Membawa sok. Si A punya utang ke saya senilai sekian. Ini soknya. Dan akan ditagih di bulan Sya'ban. Ketika ditunjukkan ke Umar, Umar bingung. Ini Sya'ban tahun kemarin atau Sya'ban tahun ini? Karena enggak ada tahunnya. Cuman Sya'ban gitu saja ya. Ini Sya'ban kapan? Sya'ban kemarin atau Sya'ban ini? Kalau Sya'ban kemarin berarti sudah jatuh tempo. Kalau Sya'ban tahun ini berarti kurang 3 bulan lagi. Sehingga ketika diadukan bingung. Yang satu bilang Sya'ban kemarin, yang satu bilang Sya'ban besok. Akhirnya ketika mau diadili bingung. Dan saat itulah kemudian Umar memutuskan, kita akan tetapkan kalender. Dan kalender itu fungsinya hanya untuk menetapkan angka tahun, bukan menetapkan tanggal dan bulan. Karena tanggal dan bulan itu sudah ada sejak masa silam. Sudah ada sebelum Islam datang. Tanggal dan bulan sudah ada sebelum Islam datang. Maka kalender dalam Islam itu tidak ada hubungannya dengan tanggal dan bulan, atau tidak menetapkan tanggal dan bulan, tapi menetapkan angka tahun. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada tanggal belum? Sudah ada belum? Nah, salat Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, itu apa itu? Tanggal dan bulan. Kalau enggak ada tanggal dan bulan, kapan kita salat Idul Fitri ya Rasulullah? Ya kira-kira 90 hari lagi setelah sekarang. Bingung orang hitungnya. Sekian hari lagi, bingung. Jadi tanggal itu sudah ada, cuman enggak ada angka tahun. Enggak ada angka tahun. Bagaimana hukumnya kita berutang dengan seseorang namun uang tersebut dari hasil pekerjaan yang haram, namun kita tidak dikenakan bunga atau riba? Kita tidak bertanggung jawab dari pekerjaannya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam utang kepada Yahudi berupa gandum. Meskipun Yahudi ini bisa saja mendapatkan gandum tadi dari sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari radio nih, satu berapa? Radio apa? Radio Muslim. Muslim ya? Iya. Ini pertanyaan yang pertama dari radio nih. Ustaz, bagaimana cara menolak seseorang yang mau berhutang, yang mana memiliki reputasi yang buruk dalam berhutang, dalam kondisi orang tersebut tahu kalau kita memiliki kelebihan untuk menghutangi? Atau kita pinjami saja orang tersebut? Bagaimana cara menolak orang yang mau utang sementara dia punya reputasi yang enggak baik? Sekiranya Anda merasa bahasanya utang ini tidak akan selamat ketika diberikan kepadanya, maka mungkin bisa digantikan dengan sedekah. Ya. Sudahlah, enggak usah saya utangi, saya kasih ini saja. Tapi biasanya kalau sedekah lebih kecil. Ketika tidak ada harapan akan dikembalikan, sedekahi saja. Sehingga itu cara yang sangat sopan dan penuh dengan kasih sayang. Ketika ada orang yang utang ke kita, sementara kita ingin menolaknya. Pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Ustaz, apakah boleh kita menjual kayu bekas ke masjid dan uangnya kita kembalikan lagi ke masjid? Menjual kayu ke masjid. Kayu ke masjid. Setelah dibayar, uangnya dikembalikan lagi. Silahkan, sebagaimana Nabi SAW pernah membeli untanya Jabir, gitu ya. Kemudian beliau bayar. Setelah dipegang oleh Nabi SAW untanya, Jabir pulang. Terus dikejar oleh Nabi SAW, diserahkan untanya. Ini saya kembalikan. Ini kayu bekas masjid rupanya, Ustaz. Kayu bekas masjid dijual. Dijual. Terus dapat hasilnya uang dikembalikan lagi ke masjid. Untuk masjid. Ini mengenai hukum bolehkah menjual barang wakaf. Kata Ibnu Aqil rahimahullah, pada asalnya barang wakaf itu tidak boleh dijual. Itu hukum asalnya. Namun kata Ibnu Aqil, jika barang itu tidak bisa dimanfaatkan, barang itu sudah tidak bisa dimanfaatkan seperti kayu bekas, maka barang itu dialihkan manfaatnya kepada bentuk yang lain yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan. Kayu bekas masjid, kalau cuma dibiarkan jadi kayu, nggak mungkin. Pasti akan berubah jadi yang lain. Jadi bubuk kayu ya. Makanya daripada dia dibiarkan rusak, lebih baik dijual. Lalu dijual ke orang lain, sehingga terjadilah pengalihan manfaat. Kayunya enggak bisa dimanfaatkan, akhirnya yang dimanfaatkan hasil penjualan kayu. Nah, ini kaidah dalam masalah wakaf ya. Hukum asal wakaf tidak bisa dijual, dan jika wakaf itu tidak bisa dimanfaatkan, maka manfaatnya dialihkan. Pertanyaan berikutnya ini set masalah GoPay. Ustaz, sebagian pendapat GoPay haram bagi customer. Kemudian kalau pembayaran via GoPay, apakah haram bagi si driver? Bagi driver, dia boleh menerima karena dia sudah memberikan jasa sebagai driver. Intinya tadi ya, siapa yang bekerja di dunia jasa, selama jasanya itu jasa yang halal, tidak ada tolong-menolong dalam maksiat, maka dia berhak mendapatkan upah. Dan dia tidak bertanggung jawab dari mana orang yang mengambil jasanya ini memberikan upah. Apakah dari GoPay, ataukah dari kantong dia sendiri, ataukah dari yang lain, silakan. Baik Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum kalau mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen pembimbing setelah ujian skripsi atau setelah wisuda? Atau mau pulang kampung ketika sudah selesai kuliah? Hukumnya rishwah. Ini termasuk hadiyatul ummal dan itu perbuatan yang dilarang, gulul. Nabi SAW mengatakan hadiyatul ummal gululun. Hadiah yang diberikan kepada orang yang melayani kita karena memang itu pekerjaannya dan dia sudah dapat gaji dari lembaga tempat dia bekerja, maka itu termasuk harta khianat, hukumnya dilarang. Yang saya maksud bukan rishwah ya, gulul, hadiah gulul, di situ adalah hadiyatul ummal, hadiah yang diberikan kepada seorang karyawan yang melayani kita karena memang itu menjadi tugasnya. Wallahu alam. Anda tidak perlu mengkhawatirkan masa depan dosen ya. Jadi tidak perlu dikasih hadiah seperti ini, insyaallah dia tetap hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Murnikan akidah, menebarkan semua. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 7755331193.